Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, dan kita sekarang masuk ke halaman 166. Nah, sebelum melanjutkan ke bab wazan 12, wazan bab yang ke-12. Nah, ada perwakilan dari santri untuk membaca satu tabel penuh wazan ke-10. Nah. Ya, silakan Mas Abdul Hadi. Bismillah. Infa'ala yanfa'ilu, infi'alan munfa'ilun munfa'alun, infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Iya. Inkasara yankasiru, inkisaran munkasirun munkasarun, inkasir la tankasir munkasarun munkasarun. Iya. Insyaqqa yansyaqqu, insyiqaqan munsyaqqun munsyaqqun, insyaqqa la tansyaqqa munsyaqqun munsyaqqun. Inqada yanqadu, inqiyadan munqadan munqadun munqadun, inqad la tanqad munqadun munqadun. Injala yanjali, injala yanjali, injilaan. Injala yanjali, injala injilaan. Munjalin munjalan. Injali la tanjali, munjalan munjalan. Nah, barakallahu fikum. Sekarang berganti ke siapa? Mas Fuad. Wazan ke-11. Distartkan tabel wazan ke-11 ya. Nah. Silakan. Bismillah. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Taba'ada yataba'adu, taba'udan mutaba'idun mutaba'adun, taba'atla tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun. Tamasa yatamasu, tamasan mutamasan mutamasun mutamasun, tamasa la tatamasa mutamasun mutamasun. Talaqa ya talaqu, talaqiyan mutalaqa. Talaqa ya talaqa, talaqiyan mutalaqan, mutalaqin mutalaqan. Talaqa la tatalaqa, mutalaqan mutalaqan. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Naam, sekarang kita lanjutkan masuk ke wazan bab 12. Naam ya. Mas Fauzan memantu membaca. Naam. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala. Bab yang ke-12, ifta'ala yafta'ilu, adalah fi'il sulasi mazid bi harfaini, dengan tambahan hamzah dan ta. Naam. Tambahan hamzah, hamzah wasol, dan ta, yang ta itu setelah fa ya. Ifta'ala hamzah dan ta-nya tambahan. Ahsantum. Lanjutan. Contoh fi'il yang masuk pada bab ini. Ijtama'a berkumpul, ijtahada bersungguh-sungguh, i'tarafa mengakui, i'talla berpenyakit, isqabara sabar, isqoroba ibtoroba goncang. Nah, sebentar. Untuk istobaro dan ibtoroba, tok di situ asalnya adalah ta. Nah, mantum berarti semuanya ada ta kan? Kenapa? Karena wazan kita adalah wazan ifta'ala, gitu kan? Apa wazan yang kita baca sekarang? Ifta'ala. Nah, maka asal istobaro adalah istabaro. Asal ibtoroba adalah ibtaroba, itu asalnya. Kemudian karena iklal berganti menjadi apa ini? Berganti menjadi to. Nah, nanti akan ada pembahasannya di pelajaran-pelajaran mendatang di bab-bab terakhir bab iklal. Nah, syahidnya istobaro itu dari istabaro, ibtoroba dari ibtaroba, itu syahidnya. Lanjutan. Nah, Ikhtara, memilih. Ibta'a, membeli. Ightaba, mengumpat. I'tana, memperhatikan. Iqtada, berteladan. Idda'a, mengaku-aku. Ittasala, bersambung. Ittaqo, berbakti. Naam, barakallahu fikum. Naam. Ijtama'a, apa fi'il sulasinya? Jama'a, jama'a yajma'u, artinya mengumpulkan. Kalau ijtama'a artinya berkumpul. Naam. Ijtahada, apa fi'il sulasinya? Jahada. I'tarafa, apa? Arafa ya'rifu, artinya arafa ya'rifu artinya mengerti, mengetahui. Kalau i'tarafa artinya mengakui. Naam. I'talla. Naam, apa fi'il sulasinya? Allah. Naam, Allah. Barakallahu fikum. Antum sering mendengar fi'il mu'tal, ini dari sini. Fi'lun mu'talun, nah, dari kata i'tala. Fi'il mu'tal artinya fi'il yang berpenyakit. Maksud berpenyakit itu apa? Memiliki huruf ilat. Karena huruf ilat itu dikatakan huruf penyakit. Gitu ya. Naam. Istobaro, apa asalnya? Sobaro. Sobaro, naam. Barakallahu fikum. Ittoroba asalnya? Doroba. Doroba yadribu artinya memukul. Ittoroba artinya goncang. Naam. Ikhtaro, apa asalnya? Khoro. Naam. Dan seterusnya? Barakallahu fikum. Nah, kita sekarang masuk sebentar, yang perlu ditandi. Ittasola. Nah, itu. Ittasola apa asalnya? Wasola. Wasola, asalnya wasola. Nah, dari asalnya wasola. Nah, kemudian masuk wazan ini menjadi iutasola. Iutasola, kemudian wawu berubah menjadi ta, menjadi ittasola. Mengerti? Ittaqo apa asalnya? Wako. Asal sulasi wako. Wako yaki, wiko yatan, gitu ya. Kemudian masuk dimasukkan wazan ini menjadi iutako. Asalnya iutako, lalu wawu berubah menjadi ta. Nah, nanti ada dalam bab ibdal ya. Pembahasan ini ada dalam bab ibdal, yaitu perubahan wawu menjadi ta. Nah, yang akan dibahas. Nah, jadi asal itako adalah iutako karena berasal dari wako. Nah, kemudian karena terjadi ibdal, wawu menjadi ta, menjadi ittaqo. Nah, kita baca bareng. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mufta'ilun mufta'alun. Mufta'ilun mufta'alun. Ifta'il la tafta'il. Ifta'il la tafta'il. Mufta'alun mufta'alun. Mufta'alun mufta'alun. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Mujtami'un mujtama'un. Mujtami'un mujtama'un. Ijtami' la tajtami'. Ijtami' la tajtami'. Mujtama'un mujtama'un. Mujtama'un mujtama'un. Ishtaqqa yashtaqqu ishtiqaqan. Ishtaqqa yashtaqqu ishtiqaqan. Mushtaqqun mushtaqqun. Mushtaqqun mushtaqqun. Ishtaqqa la tashtaqqa. Ishtaqqa la tashtaqqa. Mushtaqqun mushtaqqun. Mushtaqqun mushtaqqun. Ittasala yattasilu ittisalan. Ittasala yattasilu ittisalan. Muttasilun muttasalun. Muttasilun muttasalun. Ittasil la tattasil. Ittasil la tattasil. Muttasalun muttasalun. Muttasalun muttasalun. Ikhtaro yakhtaru ikhtiyaran. Ikhtaro yakhtaru ikhtiyaran. Mukhtarun mukhtarun. Mukhtarun mukhtarun. Ikhtar la takhtar. Ikhtar la takhtar. Mukhtarun mukhtarun. Mukhtarun mukhtarun. Iqtada yaqtadi iqtida'an. Iqtada yaqtadi iqtida'an. Muqtadin muqtadan. Muqtadin muqtadan. Iqtadi la taqtadi. Muqtadi la taqtadi. Muqtadan muqtadan. Muqtadan muqtadan. Ittaqo yattaqi ittiqa'an. Ittaqo yattaqi ittiqa'an. Muttaqin muttaqan. Muttaqin muttaqan. Ittaqi la tattaqi. Ittaqi la tattaqi. Muttaqan muttaqan. Muttaqan muttaqan. Naam, barakallahu fikum. Naam, sekarang kita baca satu baris penuh ya, tanpa diputus, kemudian setelah itu antum membaca. Mulai dari iftalah ya. Naam. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'illa tafta'il mufta'alun mufta'alun. Ya, baca. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'illa tafta'il mufta'alun mufta'alun. Nah, kemudian apa? Istama'a. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. Naam, apalagi? Naam. Ishtaqqa yashtaqqu ishtiqaqan mushtaqqun mushtaqqun ishtaqqa la tashtaqqa mushtaqqun mushtaqqun. Ishtaqqa yashtaqqu ishtiqaqan mushtaqqun mushtaqqun ishtaqqa la tashtaqqa mushtaqqun mushtaqqun. Naam, kemudian ittasala. Naam. Ittasala yattasilu ittisalan muttasilun muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun. Ittasala yattasilu ittisalan muttasilun muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun. Apa? Iqtada. Iqtada yaqtadi iqtidaan muqtadin muqtadan iqtadi la taqtadi muqtadan muqtadan. Iqtada yaqtadi iqtidaan muqtadin muqtadan muqtadin muqtadan iqtadi la taqtadi muqtadan muqtadan. Naam. Ikhtara. Ikhtara yakhtaru ikhtiyaron mukhtarun mukhtarun ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun. Ikhtara yakhtaru ikhtiyaran mukhtarun mukhtarun ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun. Apa lagi? Ittaqo yang terakhir kan? Ittaqo yattaqi ittiqoan muttaqin muttaqon ittaqi la tattaqi muttaqon muttaqon. Ittaqo yattaqi ittiqoan muttaqin muttaqon ittaqi la tattaqi muttaqon muttaqon. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang mau mencoba membaca satu tabel? Apa satu persatu dulu masukkan ke wazan? Semua siap baca semua. Ya, silakan. Mas Fadil atau Mas Fauzan. Baca satu tabel penuh. Mas Fadil. Ya, kasih Mas Fadil mic-nya. Ya. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. Ishtaqqa yashtaqqu ishtiqaqan mushtaqqun mushtaqqun mushtaqqun ishtaqqa la tashtaqqa mushtaqqun mushtaqqun. Ittasala yattasilu ittisalan muttasilun muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun. Ikhtara yakhtaru ikhtiyaran mukhtarun mukhtarun ikhtara la ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun. Iqtada yaqtadi iqtidaan muqtadin muqtadan muqtadin muqtadun iqtadi la iqtada yaqtadi iqtidaan muqtadin muqtadan iqtadi la taqtadi muqtadun muqtadun muqtadan muqtadan muqtadan muqtadan muqtadan. Nah. Ittaqa yattaqi ittiqaan muttaqin muttaqun muttaqin muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan. Nah, barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan dari yang tadi dibaca? Dari wazan-wazan yang kita baca atau yang mausun dijadikan wazan ini ada pertanyaan? Nah itu semuanya mengikuti wazan ya. Meskipun bentuknya berbeda, namun kalau kita kembalikan ke asal itu mengikuti wazan. Contohnya apa? Mukhtarun, mukhtarun bentuknya sama kan? Artinya apa? Isim fa'il dan isim maf'ul bentuknya sama, namun hakikatnya beda. Kalau isim fa'il isim fa'il, nah, termasuk isim jamanan. Kalau isim fa'il berasal dari muhtayirun, nah, itu asalnya muhtayirun, muhtayirun kemudian terjadi ilal menjadi muhtarun. Isim maf'ul berasal dari muhtayarun, muhtayarun. Mukhtayirun, mukhtayarun, itu asalnya. Kemudian terjadi ilal. Apa ilalnya? Huruf ilat berharokat sebelumnya fathah, maka dirubah menjadi alif. Nah, barakalasikum. Nah, ya kita baca arti bab, kemudian masukkan wazan. Nah, Mas Fuad, dibaca arti bab, catatan. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah. Catatan, fi'il pada bab ini muta'addi dan lazim. Nah, muta'addi dan lazim. Kalau muta'addi ada isim maf'ulnya, kalau lazim secara asal tidak ada isim maf'ul. Nah, kecuali kalau membuat isim maf'ul disertai dorob atau jar majrur. Nah, atau yang semisalnya. Nah, lanjutan. Tasrif fi'il lafif makrun seperti tasrif fi'il naqis. Iya, sama. Lanjutan. Sama karena sama-sama berakhiran huruf ilat ya. Arti fi'il pada bab ini yaitu yang pertama untuk muta'ah, untuk fi'il sulasi fa'ala. Contohnya jama'a mengumpulkan menjadi ijtama'a, terkumpul atau berkumpul. Nah, telah lewat arti muta'ah pada pelajaran yang telah lalu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan contoh jama'ah mengumpulkan, ijtama'ah menjadi terkumpul. Nah, terkumpul atau berkumpul. Nah, lanjutan. Yang B, menjadikan atau membuat. Contohnya ikhtabaza membuat roti, ishtawa menjadikan atau membuat daging panggang. Nah, barakallahu fikum. Termasuk juga yang jadi contoh ikhtatama. Ikhtatama itu diartikan membuat atau menjadikan cincin. Nah, khotam cincin. Ikhtatama zaidun artinya zaid menjadikan cincin. Dan lanjutan. Yang berikutnya yang C, memberikan arti usaha dengan sungguh-sungguh. Contohnya adalah kasaba mendapatkan atau memperoleh, iktasaba mencari, mengumpulkan, berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, lanjutan. Yang berikutnya yang D, memiliki arti fa'ala pada arti pada fi'il sulasi. Ijtazaba sama dengan jadaba, menarik. Nah, ijtadaba sama dengan jadaba itu ya, artinya menarik. Artinya apa? Fi'il sulasi dan fi'il yang sulasi mujarad dan sulasi masjid ini sama artinya. Yang pada contoh ini, contoh jadaba dan ijtazaba. Nah, lanjutan. Yang berikutnya yang E, memiliki arti tafa'ala, mustarakah, musyarakah seperti pada wazan tafa'ala. Contohnya takhasamu sama dengan ikhtasamu, saling, mereka saling berbantahan. Nah, memiliki arti tafa'ala. Nah, takhasamu saling berbantahan, ikhtasamu juga sama artinya saling berbantahan. Nah, barakallahu fikum. Untuk arti fi'il-fi'il lainnya yang tidak ada dalam contoh, antum bisa melihat pada kamus. Ketika antum mendapati fi'il mengikuti wazan ini, gitu ya. Namun garis besarnya arti-arti ini seperti yang ditulis di sini. Artinya untuk mutawa'a atau itikhad, atau untuk memberikan arti mubalagho, kesungguhan, melebihkan, dan yang semisalnya. Naam, barakallahu fikum. Naam, sekarang kita tunjuk dari sebelah kanan, sekarang berganti mic-nya, diganti ke sebelah kanan. Mas Abdullah. Nah, Abdullah Tupani. Masukkan istobaro ke dalam wazan. Iya, masukkan wazan istobaro. Mausun istobaro ke dalam wazan, dimasukkan. Istobaro yastabiru istibaron mustabirun mustabarun istabir la tastabir istabir la tastabir mustabir mustabarun mustabarun. Naam, mustabarun. Mas Jundi, masukkan iktarofa. Bismillah. i'tarafa ya'tarifu i'tirafan mu'tarifun mu'tarafun i'tarif la ta'tarif mu'tarafun mu'tarafun. Nah, masahal masukkan ittasala. Afan, jangan ittasala, ittaqa. Ittaqa. Ittaqa ada ya? Ada. Jangan. Berarti idda'a. Nah, idda'a. Idda'a yad'i idda'an mudda'in. Iya, mudda'in. Mudda'in, mudda'in. Mudda'an. Mudda'in, mudda'an. Idda'i la tadda'i mudda'un, mudda'un. Mudda'an, mudda'an. Mudda'an, mudda'an. Nah, asan dong. Mas Arya. Masukkan i'tana. I'tana, ya'tani, i'tina'an. Mu'tanin, mu'tanan. I'tani, la ta'tani, mu'tanan, mu'tanan. Nah, barakallahu fikum. Abu Isa, masukkan ittaraba. Ittaraba. Ittaraba yattaribu ittiraban muqtaribun muqtarabun ittarib la tattarib muqtarabun muqtarabun. Naam. Barakallahu fikum. Abu Salma, masukkan ijtahada. Ijtahada. Ijtahada yajtahidu ijtihadan mujtahidun mujtahadun ijtahid la tajtahid mujtahadun mujtahadun. Naam. Siapa? Muhammad. Muhammad ya. Muhammad, masukkan ibta'a. Ibta'a yabta'u. Ibta'a yabta'u ibti'aan mubta'an mubta'an mubta'un mubta'un mubta'un mubta'un mubta'un ibta'a la tabat ibta ibta la tabata mubta'un mubta'un. Ya, asantum. Ya, kita cukup, nanti pasien berikutnya, pasien berikutnya berpindah. Mas Fadil pegang mic. Baca bab 13. Bismillah. Berkata muallif habibullah, bab yang ke-13 yaitu tafa'ala yatafa'alu adalah fi'il sulasi mazid biharfain dengan tambahan ta dan pengulangan ain, yakni tambahan salah satu dari ain. Contoh fi'il yang masuk pada bab ini: ta'allama belajar, tanassara menjadi nasrani, ta'ammada sengaja, taqarraba mendekatkan, takarrara terulang, ta'addada berbilang, tawaddu'a berwudu, tawa'ada mengancam, ta'awwada terbiasa, tazawwaja menikah, tabayyana menjadi jelas, tarabba terdidik, taraqqa naik, tawalla mengurusi, taqawwa menjadi kuat. Naam, barakallahu fikum. Ta'allama, apa fusulasinya ta'allama? Sulasi, sulasinya alima. Naam, alima ya'lamu gitu ya. Barakallahu'alaikum. Tanassara, apa sulasinya? Nasara. Ta'amada. Naam. Taqarraba. Qariba. Qariba apa qaruba? Takarraro, apa sulasinya? Karro. Naam, karro. Barakallahu'alaikum. Ta'addada, sulasinya? Adda. Naam, adda. Tawaddu'a wadu'a. Naam, dan seterusnya ya. Barakallahu fikum. Naam, sekarang kita masuk ke talqin. Naam, talqin wasan-wasan yang ada di tabel ini. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mutafa'ilun mutafa'alun. Mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'al. Tafa'ala tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun. Mutafa'alun mutafa'alun. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Muta'allimun muta'allamun. Muta'allimun muta'allamun. Ta'allam la tata'allam. Ta'allam la tata'allam. Muta'allamun muta'allamun. Muta'allamun muta'allamun. Tawalla la afan. Tawalla yatawalla tawallian. Tawalla yatawalla tawallian. Mutawallin mutawallan. Mutawallin mutawallan. Tawalli la tatawa sebentar. Tawalla la tatawalla. Tawalla la tatawalla. Mutawallan mutawallan. Tawallan mutawallan. Perbaiki harokat ya. Itu salah harokatnya. Tawalla la tatawalla. Nah. Di situ tawalli ya. Yang benar tawalla. Tawalla la tatawalla. Kemudian semua lam dikasih tasdid. Semua lam dikasih tasdid. Tawalla ya tawalla. Tawallian mutawallin mutawallan. Tawalla la tatawalla mutawallan mutawallan. Nah, sudah diperbaiki? Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ulang tanpa melihat buku ya. Dari tafa'ala. Nah, ya, kita baca bareng. Nanti setelah itu ada yang setor satu tabel, diusahakan. 6. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman muta'allimun muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman muta'allimun muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Tadi makanya langsung mausun tadi ya. Wasannya belum. Ya kita kembali ke wasan. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Naam. Kemudian ta'alama sudah, apa lagi? Ya tawalla. Tawalla ya tawalla tawallian mutawallin mutawallan. Tawalla la tatawalla mutawallan mutawallan. Naam. Tawalla ya tawalla tawallian mutawallin mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan mutawallan. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Siapa yang mau satu tabel penuh? Siap. Ibnu Saleh, siap. Ya. Dikasih Mas Ibnu Saleh. Di dari hafalan setorkan wazan bab ini, bab 13. Ya, tafa'ala. Bismillah. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Naam. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman muta'allimun muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Naam. Tawalla ya tawalla tawallian mutawallin mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan mutawallan. Naam. Ahsantum. Naam. Barakallahu fikum. Kembali mic-nya. Urutan tadi sekarang Mas Zubair ya. Ya, Mas Zubair. Masukan takarroro, masukkan ke dalam wasan takarroro. Bismillah. Takarroro ya takarroru takarruran mutakarrirun mutakarrorun takarror la tatakarror mutakarrorun takarror la tatakarror takarror la tatakarror mutakarrorun mutakarrorun. Naam. Ahsantum. Ya, Mas Afan, masukkan ta'awwada. Ta'awwada. Ta'awwada ya ta'awwadu ta'awwudan muta'awwidun muta'awwadun ta'awwad la tata'awwad muta'awwadun muta'awwadun. Naam. Siapa? Rijal. Rijal. Ya, Mas Rijal. Mas Rijal masukkan taqawwa. Taqawwa. Taqawwa ya taqawwa. Taqawwa ya taqawwa taqawwiyan mutaqawwin mutaqawwan taqawwa la tataqawwa mutaqawwan mutaqawwan. Naam. Ya, sisanya nanti kita akan baca satu tabel lagi ya. Tabel yang akan datang sedikit. Sekarang masuk bacaan ke faedah. Mas Fadil. Bismillah. Berkata muallif hafizallah. Catatan. Yang pertama, fi'il yang masuk pada bab ini muta'addi dan lazim. Naam. Lanjutkan. Kemudian yang kedua, tasrif fi'il mudha'af, misal dan ajwab seperti tasrif fi'il sahih. Iya. lanjutan. Yang ketiga, tasrif mu'tal akhir semuanya sama. 6. Kemudian yang keempat, arti fi'il pada bab ini. Yang A, mutawa'ah dari fa'ala. Seperti 'allama Zaidun 'Amran, Zaid mengajar Amr. Menjadi ta'allama 'Amrun, Amr belajar. Nabbaha Zaidun 'Amran, Zaid memperingatkan Amr. Menjadi tanabbaha 'Amrun, Amr mengerti. 6. Contoh lainnya, kasartu kasartu ka'san, aku memecahkan gelas. Menjadi takassarul ka'su, takassarul ka'su. Ulang, kasartul ka'san, aku memecahkan gelas. Gitu ya. Atau memakai jamak, kasartu ku'usan, aku memecahkan gelas-gelas. Nah, menjadi apa? Takassarotil ku'usu, menjadi gelas terpecah-pecah. Nah, apa bedanya inkasarol ka'su dengan takassarotil ku'usu? Pada pelajaran lalu disebutkan, dijelaskan kalau infa'ala juga mutawa'ah, ya kan? Mutawa'ah. Nah, mutawa'ah dari fa'ala kan? Kasartul ka'sa, aku memecahkan gelas. Maka menjadi apa? Inkasarol ka'su, gelas pecah. Kan gitu. Nah, ini juga sama. Namun bab ini memiliki arti lebih. Lebih. Kenapa? Karena yang tadi disebutkan kasaro, bab fa'ala memiliki arti lebih kan pada pelajaran yang lalu. Kasaro apa artinya? Memecah-mecahkan. Memiliki arti lebih dari sekedar memecahkan. Kasaro. Nah mutawa'anya memakai ini. Tafa'ala mutawa'anya. Takassaro, takassarotil ku'usu. Artinya apa? Gelas terpecah-pecah. Nah, terkocok. Jadi untuk ingkasarul ka'su artinya gelas pecah. Kalau takassaratil ku'usu, gelas terpecah-pecah, artinya banyak pecah. Nah, lanjutan. Kemudian yang B, menjadikan atau membuat alit tawazu. Seperti tawassada Zaidun saubahu, Zaid menjadikan kainnya sebagai bantal. Nah, lanjutan. Kemudian yang C, membebani diri at-takallufu. Seperti tasabbara, mengekang diri untuk terus bersabar. Tahallama, mengekang diri untuk terus berlemah lembut. Nah, ada enggak hadis yang menyebutkan man tasabbara sabbarahullah? Pernah atau dengar? Man tasabbara artinya apa? Orang yang berusaha untuk terus-menerus sabar. Nah, beda dengan man sabbara. Kalau man sabbara orang yang sabar kan. Kalau man tasabbara dia membebani dirinya untuk terus-menerus sabar. Nah, ada perbedaan enggak? Ada perbedaan antara sobaro dan tasobaro. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan. Yang D, menjauhi dan meninggalkan at-tarku wat-tanad wat-tajannub. Seperti haraja, berbuat dosa. Menjadi taharraja, menjauhi perbuatan dosa. Hajada, tidur malam. Menjadi tahajjada, menjauhi tidur malam. Nah, sholat tahajud ini dari sini ya. Sholat apa? Tahajud dari tajahada, ya tajahadu, tajahudan. Ya apa? Sholat menjauhi tidur malam kan itu. Karena tidak tidur malam dia sholat. Nah, ya artinya bangun di malam hari kemudian sholat. Berarti menjauhi tidur malam kan? Nah, dari sini tajahada yaitu apa? Menjauhi tidur malam. Nah, lanjutan. Kemudian contoh selanjutnya, haba, berbuat dosa. Menjadi tahawwaba, menjauhi dosa. Asima, berbuat dosa. Menjadi ta'assama, menjauhi dosa. Nah, barakallahu. Lanjutan. Kemudian yang E, artinya bertahap. At-tadriju. Seperti jar'a Zaidun al-ma'a, Zaid meminum air. Tajar'a Zaidun al-ma'a, Zaid meminum air sedikit demi sedikit. Nam, tadrij bertahap, bertahap diartikan sedikit demi sedikit karena memiliki arti bertahap gitu ya. Lanjutan. Kemudian hafizu Zaidun al-ilma, Zaid menghafal ilmu. menjadi tahaffadza zaidunil ilma. Nah, kalau ada teman antum bilang tahaffad, tahaffad al ilma ya ikhwan atau siapa ya zaidu. Nah, tahaffad, tahaffadil ilma ya zaidu. Nah, artinya apa? Hafallah ilmu sedikit demi sedikit wahai Zaid. Nah, meminta untuk melakukannya sedikit demi sedikit bertahap. Barakallahu fikum. Lanjutan. Kemudian yang F, menganggap besar. Seperti kabura atau azuma yang berarti besar, menjadi takabbara atau ta'azzama, berarti sombong atau menganggap besar. Nah, lanjutan. Yang G, menjadikan sesuatu yakni fa'il memiliki sifat arti fi'il. Seperti ta'assafa, menjadi soroza asfin, merasa bersedih. Ta'allama, menjadi soroza alamin, merasa sakit atau pedih. Nah, ya, diperbaiki soroza asafin ya. Yang atas itu soroza asafin, menjadi meras, yang merasa bersedih. Sinnya di fathah. Dilanjutkan. Kemudian ta'akkala, menjadi soro makulan, menjadi termakan. Nah, aksantum. Lanjut, yang H. Yang H, memiliki arti kekhawatiran, at-tawaku. Seperti khawfa, takut, menjadi takhawwafa, merasa takut atau khawatir terjadi. Nah, barakulahikum. Berkaitan dengan kosakata-kosakata lainnya yang masuk ke dalam bab ini, antum silakan melihat kamus. Namun, insya Allah, antum akan mendapati kebanyakan arti itu kembali kepada yang disebutkan di sini. Nah, ada berapa ini? 8. Ada 8. Nah, kalau antum lihat kamus, nanti antum bisa dapati kebanyakan arti itu kembali kepada 8 perkara ini. Nah, itu ya. Barakallahu fikum, kita ambil satu bab lagi, sedikit bab ini. Nah, lanjutan bacaan Mas Fadil. Kemudian bab yang ke-14 yakni if'alla yaf'allu, yaitu bab sulasi mazid bi harfaini dengan tambahan huruf hamzah dan lam yang pertama atau kedua. Contoh fi'il yang masuk pada bab ini, ihmarra, bertambah merah. Isfarra, bertambah kuning. Izraqqa, bertambah biru. Ibyalla, menjadi putih. Iswadda, menjadi hitam. Is'alla, kusut. I'warra, buta sebelah. I'wajja, bengkok. Nah, barakallahu fikum. Baca catatannya sekalian, catatan. Catatan yang pertama, fi'il yang masuk bab ini adalah fi'il sahih dan ajwab yang lazim. Ya, yang lazim berarti tidak ada fi'il muta'adinya. Nah, dan secara asal fi'il lazim itu enggak ada isim maf'ul, namun di wazan ini kita tulis isim maf'ul karena berkaitan dengan untuk kebiasaan mentasrif saja ya. Dalam pemakaiannya belum tentu dipakai dalam percakapan sehari-hari bahasa Arab. Nah, lanjutan. Catatan yang kedua, tasrif fi'il ajwab seperti tasrif fi'il sahih. Nah, lanjutan. Kemudian yang ketiga, fi'il yang masuk bab ini biasanya berhubungan dengan arti warna, cacat atau yang semisalnya, dan berguna untuk mubalaghah, memiliki arti lebih. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke wazan. Nah, if'ala yaf'alu if'ilalan, if'ala yaf'alu if'ilalan, muf'alun muf'alun, muf'alun muf'alun, if'ala la taf'ala, if'ala la taf'ala, muf'alun muf'alun, muf'alun muf'alun. Nah, barakallahu fikum, antum melihat ada yang sama ya. Muf'alun isim fa'il, isim maf'ul itu sama. Nah, hakikatnya beda. Apa hakikatnya? Asalnya muf'alilun dan muf'alalun. Muf'alilun dan muf'alalun. Muf'alilun, muf'alalun itu asalnya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Ihmaro yahmaru ihmiraron, ihmaro yahmaru ihmiraron, muhmarun muhmarun, muhmarun muhmarun, ihmaro la tahmarra, ihmaro la tahmarra, muhmarun muhmarun, muhmarun muhmarun. Nah, sekarang kita baca bareng apa bergantian satu baris penuh tanpa melihat buku. Nah, barakallahu fikum. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun. Sampai selesai terus satu mengikuti. Ulang. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Nah, antum biasa mengikuti, biasa melafadzkan talqin dan seterusnya, antum akan dapati fiil-fiil yang dari bab ke bab yang lain sama. Itu ya. Sehingga ketika di awal antum mungkin kurang lancar, tapi di berikutnya lebih lancar gitu. Nah, apalagi kalau berusaha untuk menghafal. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ihmaru yahmaru ihmiraron muhmarun muhmarun. Ihmaru la tahmaru muhmarun muhmarun. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang mau baca satu tabel bab ini? Bab ke-14. Siapa? Mas Arya atau Mas Sundi? Mas Ahal. Silakan. Cuma dua wazan kan? Wazan sama mausun ya. Iya, Mas Ahal, silakan. Bismillah. If'alla yaf'allu if'ilalan muf'allan muf'allun muf'allun. If'alla la taf'alla muf'allun muf'allun. Iya, ihmarra. Ihmarra yahmarru ihmiraran muhmarrun muhmarrun. Ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Nah, sekarang kita lanjutkan santri yang belum dapat bagian tadi. Siapa yang belum dapat bagian? Mas Abdurrahman belum ya? Ya, Abdurrahman Makassar. Masukkan isfarra. Ya, nanti habis ini Lukman. Terlewat ya. Ya, silakan. Isfarra yasfarru. Isfarra yasfarru isfiraran musfarrun musfarrun. Isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun. 6. Mas Lukman. Masukkan is'alla. Is'alla. Is'alla yas'allu is'ilalan mus'allun mus'allun. Is'alla la tas'alla mus'allun mus'allun. 6. Siapa samping Mas Abdul Hadi ini? Ya, Mas Haris. Mas Haris, masukkan ibyaddo. Ibyaddo. Bismillah. Ibyaddo yabyaddu ibyidodon mubyaddun mubyaddun. Ibyaddo la tabyaddo mubyaddun mubyaddun. Nam, barakallahu fikum. Nam, alhamdulillah malam ini kita dengan taufik Allah bisa membaca 3 wazan ya. Wazan 12, 13 dan 14. Nam. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bab wazan 15 dan seterusnya insyaallah taala. Nam. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.